Apakah kita mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Islam? Ya, berarti kita masuk dalam yang ancam. Apalagi kita di Masjid Raudhatul Shalihin asal salat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakr ini Siddiq radhiyallahu an. Kafir semuanya yang mengatakan itu, kata Syiah. Jangan pula dipotong videonya nanti. Kafir. Tengok tulisannya. Ain Mim Ra Umar Abu Bakar Aisyah Umar. Saking kentak bisanya dia membunuh Umar, dibuatnya tapak kaki, dibuatnya gambar panah. Tengok. Umar ditusuk pakai panah. Ini kubur orang yang membunuh Umar, namanya Abu Lu'lu'ah. Dimuliakan, diagungkan, diziarah, didoakan karena sudah berjasa membunuh Umar. Padahal ini orang Majusi. Saking bencinya mereka kepada Utsman bin Affan, Utsman itu bergelar Zun Nurain, yang punya dua cahaya, karena menikah dengan dua putri Nabi. Satu menikah, meninggal, lalu kemudian menikah lagi. Apa kata mereka? Judul kitabnya Al-Istighasah fi Bida'is Salasah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Nih, Ruqayyah dan Zainab, istri Utsman, sebenarnya bukan anak Nabi. Saking gilanya katanya, yang sudah disepakati kaum muslimin dari sejak zaman dulu sekarang dibantah. Jadi ulama tak perlu membantah karena ini mutawatir, anak Nabi kandung, kata dia dicari-carinya alasan. Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Umar ketika Umar sudah meninggal dunia, lalu kemudian dibawanya Ummi Kalsum ke rumahnya. Tuduhan bahwa Ali membawa perempuan yang meninggal suaminya ke rumahnya belum habis iddah. Artinya tak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pun habis juga dia. Tuduhkan hal-hal yang tak layak untuk dituduhkan kepada sahabat Nabi. Mana mungkin Ali membawa perempuan yang sedang iddah. Nih, riwayat dia. Diriwayatkan dari nama saya pula periwayatnya, Abdul Somad. At-tadruna matan Nabi. Apakah kalian tahu Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dia pura-pura bertanya. Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh? Dibacakannya ayat, afa imma ta'au qutilam qalabtum ala aqabikum. Kalau Nabi Muhammad itu mati atau terbunuh, apakah kamu kembali ke agama kamu yang lama? Fasumma qabla al-maut, Nabi Muhammad itu mati diracun. Siapa yang meracunnya? Innahuma saqatahu, diracun oleh dua orang perempuan. Siapa perempuan itu? Aisyah dan Zainab. Innahuma wa abuhuma syarra man khalaqallah. Perempuan yang paling jahat dua perempuan itu, laki-laki yang paling jahat bapaknya. Siapa bapak Aisyah? Abu Bakar. Siapa bapak Zainab? Umar. Yang paling jahat Aisyah dan Zainab, yang paling jahat laki-laki Abu Bakar dan Umar. Nih, di mana dia sebutkan dalam kitab tafsir, tafsir Al-Ayyash. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sebelum solat bercabang dua pikiran. Pertama cabang belum solat. Sesudah solat bercabang satu lagi, nasi kotak. Ini tak ada cabang lagi. Habis sudah cabang. Cuman seandainya rekaman itu nanti diupload ke internet, ditengok oleh orang Syiah, dibaca, ditontonnya, ketawa juga dia. Tadi sebelum makan berapi-api ustaz tuh. Sudah makan rupanya bukan karena benci sama Syiah, karena belum masuk nasi kotak ke dalam. Lihat apa kata dia. Kalau imam kami nanti datang, imam yang ditunggu-tunggu datang, maka Aisyah akan dikembalikan lalu dijatuhkan hukuman hudud. hukuman hudud itu hanya jatuh pada pezina. Apa maknanya? Mereka menuduh Aisyah berzina. Padahal baca nanti surat An-Nur, Al-Quran langsung membersihkan Aisyah dari tuduhan berzina. Mereka menuduh Aisyah berzina, hingga ia menuntut balas untuk Fatimah terhadap Aisyah. Apa namanya kitabnya? Biharul Anwar. Masalah Syiah kita tak boleh ngomong sembarangan, harus pakai bukti dalil. Saya dan bapak perhatikan dari tadi baca, mengungkapkan apa yang mereka tulis dalam kitab mereka sendiri. Terjemah tafsir ayat, ayat Quran menyebutkan allati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu beriman seperti iman perempuan yang menenun kain lalu setelah ditenun kuat lalu terurai kembali. Ayat ini bercerita tentang perempuan yang menenun, ada di kota Makkah, lalu kemudian kain itu terurai, iman yang sudah diikat terbuka. Datang dia ditafsirkannya, apa kata dia? Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Aisyah yang sudah membatalkan imannya. La haula wala quwata illa billah. Nih, doa laknat. Apa kata dia? Allahumma al'an ibnai, laknatlah dua anak laki-laki si fulan, butakan matanya sebagaimana kau butakan hatinya, dan jadikanlah butanya mata kedua itu sebagai bukti buta hatinya. Siapa yang dimaksud dengan dua anak laki-laki si fulan? Tengok catatan kaki. Yang dimaksud dengan anak dua laki si fulan, Abdullah bin Abbas dan Ubaidillah bin Abbas. Saking bencinya mereka kepada Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, ya Allah, laknatlah Abdullah bin Abbas, Ubaidillah bin Abbas, butakan mereka sebagaimana kau butakan hati mereka. Apa nama kitabnya? Rijal Al-Kisi, karya Umar Al-Kisi. Apa yang bapak ibu tengok, sorbannya bagus, topinya bagus, jubahnya bagus, jenggotnya bagus, sujudnya ke turbah Karbala. Ini tanah Karbala yang dicetak. Kalau tak sujud ke sini, sholat tak sah. Lalu waktu di Makkah, waktu haji umroh, kenapa tak nampak? Ditipiskan ya, macam kertas pasir. Nah, jangan nampak. Kenapa sujud kemari? Lihat. Nih. Sesungguhnya permukaan bumi saling menyombongkan diri. Nah, ini kata dia. Permukaan bumi ini saling menyombongkan diri. Lalu Ka'bah menyombongkan diri. Ka'bah menyombongkan diri terhadap Karbala. Maka Allah mengirimkan wahyu. Apa kata Allah? Wahai Ka'bah, diamlah engkau. Jangan kau menyombongkan diri terhadap Karbala, karena Karbala itu adalah permukaan bumi yang penuh berkah. Dari Karbala lah Allah berbicara kepada Musa. Di Karbala lah tempat lahirnya Nabi Isa dan Maryam. Di Karbala lah nanti akan dicuci kepala Husain. Dan dari Karbala juga Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Itulah kenapa turbah debu Karbala. Karbala itu di Iran, tempat meninggalnya Imam Al-Husain. Bahwa dia meninggal di Karbala, ya. Dia dibunuh, ya. Tapi apakah otomatis menjadi suci? Tak ada dalil dari hadis Nabi. Mereka buat-buat, maka mereka agungkan melebihi Ka'bah dan melebihi kota suci Makkah Al-Mukarramah. Mana dalilnya? Bukan kata kita, kata dia. Ini dalil. Apa yang bapak ibu perhatikan? Wajah tu di, ini pisau ni ujungnya, lantai besi. Nih, nih ke belakang. Perhatikan di sebelah. Kenapa ada palang salib? Kenapa alat yang dipakai sama? Orang ini mengenang kematian Yesus Kristus, maka penderitaan itu dibagian dijadikan sebagai alat untuk ibadah. Lalu sama dia mengenang kematian Husain. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang bertanya, selalu saya ditanya jamaah, Pak Ustaz, mana yang bid'ah dolalah itu? Inilah dia bid'ah dolalah. Dibuat-buat, tak ada diturunkan Allah, tak ada diturunkan Nabi SAW. Dari mana datang ibadah menghazab diri ini? Lumurnya sudah tua, dari zaman Yunani kuno. Orang Yunani menghazab diri untuk mendekatkan diri kepada dewa. Lalu masuk ke Mesir, orang Mesir kuno juga menghazab diri. Masuk ke Kristen, orang Kristen menghazab diri untuk mengenang Yesus. lalu masuk ke dalam Syiah. Mana ulamanya? Kenapa tak dilarang? Kenapa tak dikatakan ini kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar? Fanatisme buta terhadap Imam Ali. Saya terjemahkan satu persatu kalimatnya. Apa kata dia? Kalau nanti terjadi hari kiamat, maka akan ada mimbar. Zakana yaumul qiyamah wudi'a mimbar. Di atas mimbar itu semua orang bisa menengok mimbar. Lalu naiklah ke atas mimbar itu seorang laki-laki. Satu malaikat di sebelah kanannya, satu malaikat di sebelah kirinya. Lalu kemudian dia berkata kepada yang sebelah kanan, wahai seluruh makhluk. Apa kata malaikat yang sebelah kanan? Wahai seluruh makhluk, ini Ali bin Abi Thalib, pemilik surga. Dia bisa memasukkan orang ke dalam surga siapa yang dia kehendaki. Lalu yang sebelah kiri pula berkata, wahai seluruh makhluk, hadza Ali bin Abi Thalib, ini Ali bin Abi Thalib, sahibun nar, pemilik neraka. Yudkhiluha man syaa, siapa yang mau dimasukkannya ke dalam neraka. Jangan kita heran nanti bapak ibu cari di YouTube mereka berdoa sebelum sholat, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Karena dalam kitab sucinya dikatakan Ali itu pemilik surga dan neraka. Syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kitab, kitab dia. Siapa kitab? Imam As-Saduq, nama kitabnya Ilalus Syara'i. Bukan kopi-kopi dari tulisan, tapi langsung kitab dia. Baik, kita lanjutkan. Nih. Fanatisme terhadap Imam Ali. Nama kitabnya Al-Ikhtisas, nama pengarangnya Syekh Al-Mufid. Dari Abdullah bin Mas'ud, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Aku datang ke rumah Fatimah, lalu aku bertanya, aina ba'luka, hai Fatimah, mana suamimu? Apa kata Fatimah? Araja bihi Jibril ila sama, malaikat Jibril membawa Ali naik ke langit. Fimaza, untuk apa Ali dibawa naik ke langit? Apa kata Fatimah? Ada malaikat yang berkelahi di langit. Innal malaikata tashajaru, malaikat bertengkar berkelahi. Fasa'alu hukman minal adamin, malaikat itu bertanya hukum kepada manusia. Tak ada manusia. Lalu kemudian Allah mewahyukan kepada para malaikat, hai para malaikat, kalau kalian mau mencari orang yang bisa memutuskan, pilihlah antara manusia. Fakhtaru Ali, mereka pun memilih Ali bin Abi Thalib. Jangan heran kenapa mereka melebihkan Ali dari Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad? Orang yang paham kisah ini ada unsur di balik itu, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai malaikat berkelahi pun mesti Ali yang memutuskan. Tapi bapak ibu jangan sangka bahwa Syiah tak masuk ke kampung halaman kita. Saya besar dugaan sikap yang terlalu melebihkan Imam Ali. Dulu orang kalau ada petir, Ali sedang marah. Saya pernah ditanya orang, kenapa jambu mete, jambu monyet itu keluar bijinya? Saya tak tahu, itu karena disenggak Imam Ali. Bentak Imam Ali, hah, kata Imam Ali, keluar bijinya. Itu tak ada dalam kitab. Tapi saya dengar langsung ada orang nyebut gitu. Belakangan baru saya paham, sampai sefanatik itu orang kepada Imam Ali. Nih, nama kitabnya Ilal Asyara'i. Ini ekstrim. Apa kata Allah dalam Quran? Ayatnya betul, dia membuat-buat tafsir tu. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Maka maknanya kata dia di sini, ya Ali, wahai Ali, sesungguhnya Allah sudah memikulkan beban kepadaku, dosamu dan dosa kelompok Syiahmu. Artinya apa? Orang Syiah tak berdosa lagi karena sudah diampuni Allah. Orang Ahlus Sunnah bergelimang dosa, berdalil dengan ayat Quran. Peminum khamar tahu dia salah, pezina tahu dia salah. Tapi orang yang berdalil dengan Quran, ini bahaya kesesatannya. Inilah yang diajarkan kepada generasi kita akan datang. Ditengoknya Quran, ditengoknya bahasa Arab, Arab gundul, apa tak beriman dia langsung? Jangan heran kenapa ini Imam Ali. Dan ini 12 imam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itulah mengapa dia disebut dengan Imam Syiah 12, karena ada 12 imam. Apa kata doa dia? Madad ya Ali, tolong kami ya Ali, tolong aku ya Ali. Minta tolong kepada Ali. Kita disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak pernah kita bilang ya Rasulullah tolonglah aku. Dah. Mereka kepada Imam Ali minta tolong. Entah kapan pula pelukis itu tahu wajah Imam Ali. Tafsir Al-Qummi. Ini dari tafsir Al-Qummi. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tak malu menciptakan makhluk sebesar semut, sebesar nyamuk maupun lebih kecil dari nyamuk. Ah, ditafsirkannya. Yang dimaksud dengan nyamuk tengok. Fal ba'udah, nyamuk itu Ali. Sedangkan yang di atas nyamuk Rasulullah. Sampai ke nyamuk-nyamuk pun dikaitkan ke Ali. Tak ada kerja lain orang ni, sukanya Ali, Ali, Ali, nyamuk Ali. Nih. Madinatul Ma'ajiz, kota mukjizat-mukjizat. Nama judul kitabnya Madinatul Ma'ajiz, kota mukjizat-mukjizat. Nama judul babnya apa kata dia? Ini bercerita tentang imam bisa membuat gajah dari tanah liat. Dibuat gajah dari tanah liat, lalu ditiupnya, akhirnya gajah itu pun hidup. Lalu kemudian bisa terbang ke Makkah. Kita dari kecil saya pernah mendengar dongeng tentang babat tanah leluhur, orang naik burung Garuda. Orang naik burung Garuda itu pun dongeng, naik burung Garuda. Tapi masih kalau dimasuk-masukkan ke akal masih masuk akal, karena burung terbang. Tak ada bohong yang lebih dahsyat daripada bohong Syiah. Gajah terbang. Gajah terbang. Jelaskan apa kata dia? Aku melihat Imam Al-Baqir alaihi salam. Bagi alaihi salam lagi. Aku melihat Imam Al-Baqir alaihi salam membuat gajah dari tanah liat. Lalu kemudian dinaikinya gajah itu, dia pun terbang ke langit sampai pergi ke Makkah. Lalu kemudian pulang lagi. Tapi aku tidak percaya sampai aku melihat langsung Imam Al-Baqir. Aku tak percaya mendengar cerita itu. Lalu aku berjumpa di Imam Al-Baqir. Lalu kutanya kepada Imam Al-Baqir, akhbirni, akhbarani Jabir angka kaza bi kaza wa kaza. Kata si Jabir, kau bisa membuat tanah liat lalu kemudian berubah menjadi gajah lalu terbang, apa betul begitu? Lalu apa yang terjadi? Fasana'a mislahu, lalu Imam Al-Baqir membuat gajah macam itu, lalu kami pun terbang sama-sama pergi ke Makkah. Masya Allah. Maka membaca, saya asik juga saya membaca kitab-kitab Syiah ini, Bapak. Menanamkan rasisme dan radikal. Dari fanatik muncul radikal, rasis, fasis. Bagaimana? Nih. Apa kata dia? Anak yang lahir itu menangis diganggu setan, kecuali anak orang Syiah. Nah, nih tafsir Al-Ayyashi nih. Nah, setan menusuk dengan tangannya, maka anak itu pun menangis, kecuali anak orang Syiah. Jadi kalau ditanya, kenapa anak orang Syiah menangis juga? Ada aja alasan itu dia buat. Karena orang ini paling jago buat-buat alasan. Yang penting ditanamkannya, artinya mereka tak diganggu setan. Orang Ahlus Sunnah diganggu setan. Nih, dalam Raudhah Al-Kahfi, innannas, semua manusia, kullahum aulad baghaya, semua manusia anak cucu keturunan baghaya, wanita tuna susila. Kita ni na'udzubillah, ibu kita yang salihah, yang baik, yang pakai akad nikah, dikatakannya kita ni anak-anak zina, anak-anak wanita tuna susila. Lalu yang tak anak tuna susila siapa? Ma khala syi'atuna, kecuali orang Syiah kami. Lain, makanya mudah saja mereka menghabisi, memperkosa, membantai, karena mereka menganggap ini orang kafir, ini zina, ini murtad. Tak ada hukum, tak ada kehormatan manusia di matang. Nih, apa kata dia? Pada petang tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 wukuf, Allah Ta'ala lebih dulu menengok kubur Husain daripada Padang Arafah. Ya. Allah Ta'ala lebih dahulu menengok peziarah kubur Husain daripada petang Arafah. Lalu aku pun bertanya, apakah Allah lebih menulu menengok kubur Husain daripada orang yang wukuf? Naam, ya. Qultu kaifa zaka, kenapa? Kenapa Allah lebih dulu menengok kubur Husain daripada padang Arafah? Ini jawabnya. Li'anna fi ulaika aulad zina wa laysa fiha ula aulad zina. Karena di padang Arafah tu banyak anak zina. Sedangkan di kubur Husain tak ada anak zina. Apa maknanya? Di padang Arafah banyak ahlu sunnah anak zina, di kubur Husain semuanya orang Syiah, tak ada anak zina. Menanamkan fanatisme radikalisme. Maka kalau sampailah di kepekan baru, na'udzubillah la haula wala quwata illa billah, tujuh turunan Bapak Ibu. Maka malam ini kita diberikan kesempatan mengkaji ini, slide ini 60 lebih kurang banyaknya, insyaallah Bapak Ibu istiqomah sampai akhir hayat karena tak lagi bercabang pikiran kita insyaallah. Nih, fanatik dia. Apa kata dia? Kata Nasibi. Nasibi untuk orang yang memusuh-musuh Syiah, dipakainya kepada Imam Abi Hanifah, Imam Hanafi. Imam Hanafi dan imam-imam semacam Imam Hanafi, termasuklah Syafi'i, Hambali, Maliki, itu disebutnya musuh Syiah. Lalu kalau begitu, jawazi qatlihim, mereka itu boleh dibunuh. Wastibahati amwalihim, hartanya boleh diambil. Orangnya boleh dibunuh dan hartanya boleh diambil. Araftu anna aktsaral ashab zakaru lin-Nasibi. Saya ketahui mayoritas ulama Syiah mengatakan demikian dan makna yang khas disebutkan dalam kitab Toharoh dan Najis. Kenapa orang sunnah dimasukkan dalam kitab Toharoh dan Najis? Karena mereka menganggap orang sunni itu najis. Ulama dia yang zaman sekarang mengatakan, kalau kalian bersalaman dengan orang ahlu sunnah, maka habis itu cucilah tangan, karena mereka itu najis. Dari mana mereka mengambil ini? Dari kitab dia. Zulmatun fi ahwalis sufiyah wal nawasib. Aku katakan kepada Abu Abdullah, kalau disebutnya Abu Abdullah maksudnya Husain, Imam Husain itu panggilannya Abu Abdullah. Ku katakan kepada Abu Abdullah, ma taqulu fi qatlin nasib, apa pendapatmu hukum membunuh orang Nasibi? Apa kata dia? Halalud dam, darahnya halal, silakanlah bunuh. Oleh sebab itu menyampaikan tentang Syiah ini, kalau berhadapan dengan yang ekstrim, Ustaz berani menyampaikan? Apa berani Ustaz mati dibunuh Syiah? Kalau dipatuakannya halal, halal darah Ustaz Abdul Somad, bisa saja. Oleh sebab itu nanti saya kopikan juga ke Bapak Ibu supaya ramai-ramai kita dihadapi Syiah. Jangan saya sendiri aja kena. Halalud dam, orang Nasibi itu halal darahnya. Tapi aku sarankan kepada engkau, kalau kau mau membunuh mereka, maka kau letakkan mereka di balik dinding atau tenggelamkan dia ke dalam air. Kalau kau mau membunuh orang ahlu sunnah, bunuhlah dia dengan cara balik dinding, ambil triplek, tembak dia dari belakang, atau kau masukkan dia ke sungai Sia. Supaya apa? Supaya dia la yushidu bihi alaik, supaya dia tak bisa bersaksi menengok engkau. Kejam sekali, difatwakan hukum membunuhnya, diajarkan pula cara membunuhnya. Tak ada yang lebih gila daripada ajaran ini Bapak Ibu. Fatwa tak layak. Sudah dididik fanatik, lalu orang Syiah itu mengajarkan yang tak layak. Mana dia tak layak? Bapak Ibu baca sendiri. Saya tak layak membacakannya. Nanti kalau sudah angguk-angguk, udah Pak Ustaz, kita pindah ke slide berikutnya. Saya bacakan teks Arabnya. Amma sa'irul istimta'at kallamsi bisyahwah wadhammi wattafkhiz fala ba'sa biha hatta firradhi'ah. Apa judul kitabnya? Tahrir Al-Wasilah, juz 2, halaman 216. Siapa pengarang kitab ini? Al-Imam Al-Khumaini. Besar-besar saya tengok baliho Imam Khumaini S-A-M-S-I mencalik. Kemarin lewat di jalan, Imam Khumaini S-A. Apakah akidahnya sama? Wallahu'alam bishawab. Bukan di Pekanbaru, Pekanbaru tak berani saya nyebutnya. Ada di jalan Nun jauh di sana. Nih, masalah yang ke-18, kitab nikah. Ada nama kitabnya kitab nikah, masalah ke-18. Soal, pertanyaannya, ini pertanyaannya. Apa kata dia? Masalah ke-18, ya juzu tamattu bizaniyah, boleh nikah kontrak dengan wanita pezina. Itulah mengapa banyak anak-anak pelajar mahasiswa tertarik masuk Syiah, karena dibolehkan nikah kontrak dengan WTS. Bolehkah kami nikah kontrak? Boleh, silakan, bayar aja maharnya semangkok mie ayam, selesai. Apa tak minat orang? Saya untung baca ini sesudah jadi ustaz. Bapak ibu bayang. Sama dia macam tulisan di rokok. Rokok dapat menyebabkan impotensi dan gangguan kehamilan. Apa bedanya? Dia katakan jangan berzina, tapi silakanlah berzina dengan cara lain. Apa itu? Legalisasi zina. Bukan tanggung-tanggung dalam kitab dia. Nih, bab, ada satu bab khusus. Nama kitabnya Mustadrak Al-Wasail. Nama pengirangnya Imam At-Tabrusi. Apa kata dia? Bab, tidak haram nikah mut'ah dengan pezina walaupun perempuan itu terus berzina. Na'udzubillah, nikah mut'ah dia berzina. Si berzina tadi terus tinggal di lokalisasi berzina, pulang dia ke rumah. Apa tak melegitimasi yang orang zaman sekarang, maaf cakap, na'udzubillah, menjual istrinya ke lokalisasi zina. Tak terpikirkan di otak kita yang waras membaca fatwa-fatwa orang Syiah. Nih, apa kata dia? Dari Abu Abdullah Al-Husain, mereka banyak betul menisbatkan hadis-hadis palsu kepada Imam Husain. Andai hiduplah Imam Husain, Masya Allah, mengamuk dia. Apa kata Imam Husain? Ada seorang perempuan yang cantik, kau lihat di tengah jalan, tapi kau tak tahu apakah perempuan itu punya suami atau dia WTS. An Abi Abdullah Husain fil Mar'ah. Ada orang bertanya kepada Imam Husain, wahai Imam Husain, kalau aku berjalan, kulihat di tengah jalan itu ada perempuan cantik, tapi aku tak tahu dia istri orang atau wanita tunasusila, apakah boleh aku nikah mut'ah sama dia? Apa jawab Imam Husain? Laisa haza alaik, kau tak perlu cari tahu dia bini orang ataupun tidak. Innama alaika an tusaddiqaha, yang penting kau bayar maharnya, maka dia pun halal bagimu. Bab mut'ah. Ada satu bab namanya bab mut'ah. Apa isinya? Lihat, kita baca baik-baik. Kalau ada orang nikah mut'ah dengan niat ingin mendapatkan balasan dari Allah, kalau dia berbicara satu kalimat, saya nikah mut'ah, niat saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya bicara nikah dengan perempuan, kalau saya bicara satu kalimat dengan perempuan itu, kata wallahu lahu biha hasanah, dituliskan Allah satu pahala. Walam yamuddu yadahu ilaiha, kalau diulurkannya tangannya untuk memegang, kata wallahu lahu biha hasanah, dituliskan satu pahala. Fa iza dana minha, kalau didekatinya perempuan itu, ghafarallahu lahu bidzalika dzamban, diampuni Allah dosa-dosanya. Fa iza tasala, kalau sampai dia mandi wajib, maaf cakap, berarti dia berhubungan intim. Fa iza tasala, kalau sampai dia mandi wajib, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya, biqadri ma marra minal ma, sebanyak air yang lewat di badannya. Ala sya'raihi bi'adadi kulli sya'ratin, dan diampuni Allah sebanyak rambut yang tumbuh di badannya. Apa tak menjadi jadi orang nikah mut'ah setelah membaca hadis ini? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa kata dia? Qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, lahiqani Jibril, malaikat Jibril sudah datang kepadaku. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha yaqul, Allah berfirman, inni qad ghafartu lil mutamatti'in, aku sudah mengampuni dosa orang-orang yang nikah mut'ah. Siapa yang nikah mut'ah, diampuni Allah dosa. Sedap betul minta ampunan dalam syiah. Dari Abu Abdullah Al-Husain, ini pun saya baca tek Arabnya, terjemahannya Bapak Ibu baca sendiri. Iza atar rajulul mar'ata fid duburi wahiya sa'imatun lam yanqud sawmaha walaysa alaihiya ghuslun. fatwa gila. Tapi pakai tulis Arab, itu yang sedap membuat orang ditengoknya tulis Arab, diciumnya fatwa. Mustadrak Al-Wasil, kita Imam At-Tusi. Apa dia? Ini yang tadi. Yang tadi sudah saya terjemahkan tapi tak disebutkan referensinya. Ini dia referensinya. Mustadrak Al-Wasail halaman 452. Tak ada permusuhan. Katanya ada permusuhan antara Ahlul Bait, antara Aisyah dengan ini, antara Umar dengan Ali, antara kita lihat. Kalau memang ada permusuhan, coba perhatikan baik-baik. Ini anak-anak Abu Bakar, Ummu Kalsum, Abdullah, Asma, Aisyah, Abdurrahman. Abdurrahman ini punya anak namanya Hafsah. Hafsah ini punya suami Husain. Kalau begitu cucu Abu Bakar menikah dengan anak Ali. Kalau memang mereka bermusuhan, kenapa menikah? Tengok. Abu Bakar punya anak Abdurrahman. Abdurrahman punya anak Hafsah. Hafsah punya suami Husain. Husain itu anak siapa? Anak Ali. Tak ada permusuhan antara mereka. Abdurrahman punya anak namanya Asma. Asma ini anak Ummu Farwah. Dan dia adalah ibu Ja'far Sadiq. Ada hubung kait. Tengok anak-anak Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Hafsah. Hafsah istri Nabi. Umar bin Khattab punya anak Ruqayyah. Zaid Al-Asghar, ibunya Ummu Kalsum, anak Ali. Coba perhatikan. Umar bin Khattab punya anak Ruqayyah Zaid, ibunya Ummu Kalsum, anak Ali. Maka anak Ali bin Abi Thalib menikah dengan Umar bin Khattab. Ada pernikahan, hubungan persaudaraan, kekerabatan, dan mereka pakai nama-nama itu menunjukkan tak ada permusuhan. Utsman bin Affan punya anak namanya Amar. Amar punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu punya istri namanya Fatimah. Fatimah itu anak Husain. Kalau memang membunuh mereka, kenapa menikah? Ini menunjukkan bahwa punya hubungan yang sangat kedekatan. Lalu dari mana datang Syiah itu? Nanti kita kaji belakang. Dari mana Syiah itu datang? Nih, tentang anak-anak Ali. Kalau memang Ali itu bencilah kepada orang itu, kenapa sampai anaknya, coba tengok, dua kali anaknya namanya Umar. Umar Al-Akbar, Umar Al-Asghar. Abu Bakar anaknya, Umar, Abu Bakar. Ini ada hubung kait semua dengan mereka punya hubungan dengan para Ahlul Bait. Tak ada permusuhan sikit. Lalu dari mana Syiah datang? Selalu dikatakan bahwa Syiah datang dari Abdullah bin Saba, orang Yahudi. Mereka membantah Abdullah bin Saba itu mitos yang dibuat-buat oleh orang Ahlu Sunnah karena ingin menjelekkan Syiah. Kita tengok dalam kitab orang Syiah. Langsung Imam Syiah menulis kitab. Apa judul kitabnya? Firaqus Syiah. Siapa nama pengarangnya? Naubakhti. Hasan bin Musa An-Naubakhti dan Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi. Nih, lihat apa kata dia? Haka jama'atun min ahlil ilmi, sekelompok ulama dari kalangan ilmu, min ashabi Ali, tapi dalam buku cetakan Syiah yang dalam kotak ini dibuang. Buku itu satu, cetakan Syiah, cetakan Ahlu Sunnah, dibedakannya. Mereka tak ingin merusak namanya, lalu dia buang. Padahal nyata-nyata Imam Syiah pada abad ketiga sendiri mengatakan bahwa Abdullah bin Saba itu Yahudi dan dia masuk Islam dan dia menjadi salah satu pengikut Ali. Dialah yang kemudian menyesatkan umat Islam dengan mengatakan Ali itu Tuhan. Disesatkan sama seperti agama Kristen disesatkan oleh Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saul, lalu kemudian mengaku dapat hidayah, masuk agama Kristen, merubah nama jadi Paulus. Dialah yang merubah. Sebelumnya babi haram, dihalalkannya. Sebelumnya orang Kristen berkhitan, kata dia tak perlu bersunat karena dosa sudah ditebus. Semua halal, semua yang berkaki empat halal dimakan, kecuali meja, itu pun karena keras. Dia tuling merubah. Apa maknanya? Sama kejadian yang ada dalam Kristen dengan yang terjadi dalam Syiah. Abdullah bin Saba bukan mitos dan bukan buatan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengatakan begitu? Lihat, ada kitabnya. ikhtiar ma'rifatul rijal, rijal al-Qissi. Lihat apa kata dia. Ada satu pembahasan khusus tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, aku mendengar Abu Abdullah berkata, dia meriwayatkan dari sahabatnya tentang Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa Ali itu Tuhan. Jelas. Abdullah bin Sabah mengatakan idda'a minar rububiyah, Ali itu Tuhan. Lalu Abdullah bin Sabah itu dihukum. Apa hukumannya? Ahraqahu binar, dibakar dengan api. Orangnya mati, pemikirannya dilanjutkan oleh murid-murid dia. Abdullah bin Sabah bukan mitos. Nanti remaja kita dikatakan, tak usah kalian percaya Abdullah bin Sabah, itu mitos yang dibuat oleh orang Ahlussunnah. Nih, orang Syiah sendiri mengatakan bukan mitos, ada dalam kitab mereka. Mereka mengakui keberadaan Abdullah bin Sabah. Ustaz tadi ambil kitab dari Al-Majlisi, dari At-Tusi, dari Al-Mufid, dari At-Tabrusi, dari Ibnu Qalawih. Itu semua berpusat ke Kulaini, induknya. Kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada Sahih Bukhari, maka mereka pakai Al-Kulaini. Nah, dari Kulaini inilah bercabang merakar ke kitab-kitab lainnya. Nah, jadi kalau ada yang ingin mendalami Syiah, pegang Kulaini, mengikut ke kitab-kitab yang lain. Nah, tapi kuasai bahasa Arab, karena kitab dia pakai bahasa Arab. Kalau dalam Ahlus Sunnah ada Sahih Bukhari, mereka ada Al-Kafi. Mana lebih tua? Dulu Bukhari. Bukhari meninggal 256, mereka 329. Mana lebih banyak hadisnya? Dalam Sahih Bukhari cuma 7275. Dalam kitab dia 16199 hadis. Mengapa mereka tak mau menerima hadis Sahih Bukhari? Karena kata mereka, Bukhari meriwayatkan dari orang awam, orang biasa. Sedangkan kami diriwayatkan dari imam ke imam ke imam ke imam ke imam. Imam itu maksum, tak berdosa. Dan yang lebih uniknya lagi, apa kata dia? Al-Kulaini berjumpa dengan utusan-utusan Imam Mahdi. Maka riwayatnya lebih terpercaya. Maka bohong dusta yang sudah kita baca tadi, dari tadi bohong dusta, menurut mereka itu sahih, benar, tak boleh ditolak. Karena kalau ditolak berarti menolak utusan Imam Mahdi. Siapa itu Al-Kulaini? Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini. Lahir desa Kulain, 38 kilo dari Rai, Teheran. Wafat Syaban 329, dimakamkan di Baghdad, dari referensi Syiah. Apa pendapat mereka tentang kitab Al-Kafi, karya Kulaini? Empat kitab Syiah, empat kitab hadis induk dia. Kafi, Tahzib, Istibsar, Man la yahdurhul faqih. Tapi induk dari segala kitab ni Al-Kafi. Apa kata pujian dia? Para perawi merasa yakin dan merasa tenang mengetahui kesahihannya. Mereka katakan semua isi kitab yang tadi yang kita baca, sampai kita pun malu membacakannya, kata dia sahih itu semua. Sahih, sahih, sahih. Apa kata Aga Barzakh At-Tahrani? Kata dia itu semua diriwayatkan dari keluarga Rasulullah, karya siqat terpercaya Al-Kulaini. Mereka mempercayai riwayat yang batil, yang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau batil ditolak, tak dapat diyakin. Apa isi kitab Al-Kafi? Sebagiannya sudah kita baca, saya tunjukkan. Tapi ini yang bentuk tulisan, tidak dalam bentuk PDF. Apa kata dia? Mengapa mereka mengagungkan Imam Ali, Imam Husain berlebihan? Apa kata Imam Husain? Aku tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi dan apa yang belum terjadi. Sudah maka tak heran kenapa mereka selalu mengatakan labbaik ya Husain, ya Husain, ya Husain, tepuk dada, ya Husain, ya Husain. Karena Husain mempunyai dunia ini, tahu dia apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada dalam surga, apa yang ada dalam neraka, apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi. Dan tak boleh dibantah. Kenapa tak boleh dibantah? Karena ini ada dalam kitab sahih Al-Kulaini. Nih, apa kata dia? Apakah engkau tak tahu anna dunya wal akhirah lil imam, bahwa dunia dan akhirat itu punya imam. Yadha'uha haitsu yasha, imam berhak meletakkannya kepada siapa yang dia kehendaki. Wa yadfa'uha ila man yasha, dan dia berhak untuk memberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Syirik mempersekutukan Allah. Tepat betul ayat yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua walam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang punya kuasa ini selain Allah? Mereka samakan imam dengan Allah. Na'udzubillah. Ziyarata qabr al-Husain, berkunjung berziarah ke kubur Husain, ta'dil 20 hajjah, sama dengan 20 kali pergi haji. Wa afdal min 20 umrah wa hajjah, lebih afdal daripada 20 kali umrah dan haji. Itulah mengapa ramai-ramai mengunjungi kubur Husain, dilap-lap dindingnya, dicium, diusap, karena keutamaan yang amat sangat besar. Ketika Nabi meninggal, ketika Nabi SAW lahir, ibunya tidak menyusui. Ini lamma wulidan Nabi, ketika Nabi lahir ada beberapa hari tak ada susu. Fa'alqahu Abu Talib, maka datanglah Abu Talib mengambil Nabi Muhammad, diletakkannya di susunya. Fa'anzalallahu laban, lalu Allah menurunkan susu di susu Abu Talib selama beberapa hari. Maka Abu Talib adalah ibu susu pertama Nabi sebelum Halimah Sa'diyah. Ini tak boleh ditolak. Kalau ditolak berdosa, karena ini hadis sahih. Apa hukumnya ketawa ketika mendengar hadis ini? Nanti kita carikan hukum. Terakhir, saking bencinya dia kepada Abu Bakar, kata dia yang pertama kali membaiat Abu Bakar itu adalah iblis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, lebih kurang ada 60 slide. Waktu kemarin di Masjid Agung An-Nur tak dapat ditampilkan semua karena keterbatasan waktu. Alhamdulillah malam ini dapat kita kaji, akan saya dibagikan nanti bagi yang, karena kalau ditengok dari dialog tadi, sampai dosen pun menganggap perbedaan kita dengan Syiah hanya masalah furu' saja. Kalau sudah ditunjukkan ini, media masih juga mengatakan furu' saja, dua kemungkinan, entah kita terlalu bodoh atau dia terlalu pintar. Sudah kita tunjukkan sebegini, buktinya tetap juga dikatakannya. Oleh sebab itu setelah kita baca ini sama-sama, kalau ada yang selama ini agak tertarik dengan Syiah atau dia betul Syiah, bertobatlah malam. Kalau malu bertobat depan orang ramai, pulang ke rumah, bertobat, mandi tobat, pulang balik syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tak banyak juga orang kita terpukau dengan kehebatan Iran, presidennya yang sederhana, sampai kaos kakinya bolong, ketiaknya sobek, mobilnya sederhana, lalu tertarik dengan Syiah, tertarik dengan bahwa dia sederhana, orangnya santun, baik, kita akui itu, tapi akidahnya di dalam, itu perlu diperhatikan. Apakah ketika Margaret Thatcher itu dapat mengatur Inggris dengan baik, lalu kita benarkan akidah Margaret Thatcher? Tidak. Baik dia lain, tapi akidahnya lain. Nah, ini orang Islam mesti paham, mesti jangan dipukul rata. Asal sudah baik, baik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Terima kasih perhatian bapak dan ibu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas beberapa menit insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.